Terus. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini masih kita ingin lanjutkan materi tambahan berkaitan dengan Uwais Al-Qarni. Kemarin atau di pertemuan sebelumnya saya bacakan riwayat panjang Al-Hakim yang dilihatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak tentang Uwais Al-Qarni, di mana beliau, atau yang tepat Uwais Al-Qarni, roknya di fathah bukan Al-Qarni namun Al-Qarni. Maka Uwais ini ditanyai oleh seorang, ya kenapa tidak pergi ke masjid, di manakah Anda? Maka Uwais menyampaikan bahasanya, saya tidak memiliki rida, kain untuk menutup bagian atas badan, inilah yang menghalangi untuk bisa pergi ke masjid. Maka orang tersebut memberikan ridanya kepada Uwais, namun Uwais mengembalikannya. Kemudian setelah sesaat beliau terdiam. Kemudian beliau mengatakan, Uwais mengatakan, seandainya aku menerima ridak darimu, lantas aku memakainya, lantas orang-orang para tetanggaku melihat aku memakai itu, maka mereka akan komentar karena demikian tidak dikenalnya siapa itu Uwais. Dan sampai-sampai mereka pun banyak orang yang merendahkan dan mengejek Uwais. Maka orang-orang akan komentar, ungduru ila hadzal murai. Lihatlah orang ini, orang yang ria. Mereka melabeli Uwais dengan orang yang ria. Mereka menuduh hatinya Uwais. Ya, gaya-gaya suka menghakimi hati orang. Menuduh hati orang, ya memang sudah penyakit sebagian orang sejak masa silam. Ya. Lihatlah orang yang riya ini, kata mereka, para tetanggaku. Lam yazal fi rajuli hatta khada'ahu. Dia terus-menerus PDKT dengan seseorang, kata tetangga-tetangganya Uwais, sehingga Uwais ini bisa menipunya dan menyerahkan ridanya kepada Uwais. Maka ini tentu satu hal yang sangat menyakitkan, ya. Ada tuduhan riya, ada tuduhan kata orang Jawa nglembuk seseorang terus menerus sampai akhirnya orang itu tertipu. Maka ada tuduhan menipu, ini masalah besar sebenarnya. Tuduhan yang sangat menyakitkan. Dituduh hatinya jelek dengan riya, dituduh melakukan perbuatan buruk, nipu orang, sehingga ya, orang yang ditipu itu mau menyerahkan kainnya kepada Uwais. Wa akhadha ridaahu, dia berhasil menipu orang ini, dan si Uwais ini kemudian mengambil ridaknya. Namun kata orang tersebut yang ingin memberikan hadiah rida, karena Uwais tidak punya rida, falam azal bihi hatta akhadahu, aku terus menerus menikunya sehingga dia mau menerima ridaku. Kemudian aku katakan, ayo berangkat, sehingga aku mendengar apa yang mereka katakan. Jadi penasaran orang ini, saya ingin dengar sendiri prediksi Uwais kalau dia akan dihina orang gara-gara memakai rida, karena kemarin-kemarin tidak pakai rida, apakah itu betul? Maka akhirnya Uwais memakainya. Fakhorajna, kami keluar rumah. Keluar dari rumahnya Uwais. Famar bimajlisi kaumihi. Maka Uwais melewati kumpulan orang yang sedang duduk-duduk dan dia adalah dan mereka yang duduk-duduk ini adalah kaumnya Wais, para tetangganya. Betul. Maka yang mereka ucapkan sama persis yang diprediksikan oleh Wais. Ini mungkin dari sisi ini bisa kita katakan ini wali ya, karena wali. Maka betul kaumnya tetangganya komentar ungdur ila hadal murai. Lihatlah orang yang pamer ini, orang yang riya ini. Lam yazal bi rajuli hatta khada'ahu. Sama persis dengan redaksi yang disampaikan oleh Uwais. Dia terus menerus gelembui, terus menerus melakukan negosiasi sehingga bisa menipu orang ini. Wa akhadha ridaahu, dan mengambil ridanya, kain bagian atasnya. Akhirnya si pemberi hadiah yang dia malah yang memaksa agar Uwais mau menerima hadiahnya, akbaltu fa akbaltu alaihim, aku temui mereka yang komentar seperti itu tentang Uwais, aku temui mereka kemudian kukatakan, tidakkah kalian malu? Kenapa kalian menyakitinya? Kenapa kalian menyakitinya? Kenapa kalian zalim dengannya? Wallahi laqad aradtuhu alaihi. Demi Allah, realita yang terjadi, kutawarkan kain ini kepadanya. Bukan dia yang menipuku. Kutawarkan kain ini kepadanya. Fa'aba ayakbalahu. Pada awalnya dia tidak mau menerima hadiah pemberian kain ini. Kemudian setelah itu orang ini menyampaikan siapa sebenarnya Uwais. Ya, bahasanya sejumlah tamu dari berbagai macam kabilah Arab menjumpai Umar. Lantas di antara mereka ada Sayyid, ada pimpinan, kepala suku, kepala kampungnya Uwais. Lantas Umar bertanya kepadanya, apakah di tengah-tengah kalian ada dari Bani Qoran? Kemudian kepala suku Qoran itu mengatakan, kepala kabilah Qoran mengatakan, iya saya sendiri. Kemudian Umar menanyakan, apakah engkau kenal seorang dari penduduk Qoran atau dari bagian dari kabilah Qoran yang namanya Uwais, yang keadaannya demikian, demikian, demikian. Lantas kepala kabilah Qoran ini kemudian mengatakan, wahai amirul mu'minin, ma tadhkur min sya'ni dhak wa man dhak, apa yang kau sebutkan tentang orang itu dan siapakah dia? Maka Umar mengatakan, salikat ka, sakilat ka ummuka, celaka engkau. Adrikhu, temui dia. Umar mengatakan 2 atau 3 kali. Kemudian Umar mengatakan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kami, ada seorang yang namanya Uwais dari Qoran yang dia keadaannya demikian-demikian, pernah penyakit, kena penyakit baros, kemudian semuanya sembuh dan seterusnya. Maka Umar menyampaikan keutamaan Uwais kepada kepala kabilah Qoran. Akhirnya, dan ini sebagaimana diriwayat yang lain, kejadian saat haji. Faqala ma badalaka, maka tatkala orang tersebut tiba di kampungnya, maka dia tidaklah memulai bertemu dengan siapapun sampai datang ke rumahnya Uwais dan langsung mengatakan kepada Uwais, istaghfirli, mintalah, doakanlah ampunan kepada Allah untukku. Maka Uwais bertanya, ma badalaka, ada apa ini? Maka sang kepala suku mengatakan, sya Umar mengatakan padaku demikian dan demikian. Akhirnya Uwais mengatakan, aku tidak mau mendoakan ampunan untukmu sampai engkau mau berjanji 3 hal. Pemahuna, apa itu 3 hal itu? Qal, Uwais mengatakan yang permintaan pertama, jangan sakiti aku di masa depan. Jangan lagi sakiti aku. Karena ini sebagaimana diriwayat yang lain, kepala suku ini suka atau orang ini suka menghina-hina Wais. Kemudian, jangan ceritakan apa yang pernah dikatakan Umar kepadamu kepada seorang pun. Kemudian yang ketiga, di sini perawi lupa. Ini riwayat panjang, dilihatkanlah Al-Hakim dalam Mustadrak yang cukup lengkap tentang kisahnya Wais. Kemudian di antara hadis yang sudah kita baca di matan Riyadhus Shalihin yang juga riwayat Muslim adalah satu hadis dari Usair ibn Jabir, adalah Umar ibn Khattab jika datang kepada Umar amdadu ahli Yaman. Amdad ahli Yaman jamak dari kata-kata madad, maknanya adalah pasukan bantuan. Jadi yang tepat amdad itu adalah pasukan bantuan. Wa huwa al-jaysh. Madad itu pasukan. An-Nawawi mengatakan yang namanya madad adalah sejumlah tentara yang diperbantukan untuk menjadi bala bantuan tentara Islam yang sedang berperang. Amdad bentuk jamak, bentuk mufradnya adalah madad. Jika ada bala bantuan penduduk Yaman untuk yang siap dikirim sebagai bala bantuan untuk tentara kaum muslimin yang sedang berperang, maka Umar bertanya kepada mereka, apakah di tengah-tengah kalian ada Uwais Al-Qarni? Sampai akhirnya Umar bertemu dengan Uwais dan mengatakan, apakah engkau Uwais ibn Amir? Uwais mengatakan, iya, dari Murad, yaitu kabilah Murad. Kemudian Suma min Qarn, kemudian dari kabilah Qarn, bifathatain, ra'nya di fathah, yang merupakan anak kabilah dari kabilah Murad. Maka Uwais mengatakan iya. Kemudian Umar bertanya, ada pada Mubaros, ra'nya di fathah, dan engkau sembuh darinya, kecuali selebar satu keping wadirham, dan itu terletak di pusar, dan itu tetap ada, karena sebagaimana dalam riwayat Al-Hakim, karena supaya itu atas permintaan Uwais sendiri, supaya bisa mengenang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu dikasih sakit kemudian sembuh. Kemudian Uwais mengatakan, "Iya, engkau punya ibu?" Uwais mengatakan, "Iya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Umar, akan datang kepada kalian Uwais ibn Amir bersama amdad ahli Yaman, bala bantuan dari negeri Yaman." Kata Al-Qurtubi, artinya ma'ajama'atihim, bersama rombongan dari negeri Yaman. Ini jamak dari madad. Min murad, kemudian min qaran, ada pada badannya penyakit paros, kemudian sembuh kecuali seukur satu dirham. Dia punya ibu dan dia adalah seorang yang berbakti kepadanya. Lau aqsama 'alallahi la abarahu, seandainya dia berdoa minta apa kepada Allah, maka Allah niscaya akan mengabulkannya. Bisa dimaknai demikian. Jadi menjelaskan al-qasam di sini maknanya doa, dan ibrar artinya al-ijabatuhu, Allah kabulkan. Maka Nabi kemudian berkata kepada Umar, jika engkau mampu supaya Uwais itu memohonkan ampunan kepadamu, lakukanlah. Lantas Umar berkata kepada Uwais, dimintakanlah ampunan untukku. Maka Uwais pun memintakan ampunan untuk Umar. Kemudian Umar bertanya, kemana engkau ingin pergi? Uwais mengatakan, ke Kufah. Umar mengatakan, ala aktubulaka ila amiliha. Amil di sini maknanya amir. Maukah aku tuliskan pesan kepada gubernur Kufah? Maka Uwais mengatakan, aku nufi ghabra innas. Aku bersama orang-orang miskin, orang-orang yang lemah yang tidak dipedulikan, itu lebih aku sukai. Maka Uwais untuk inginnya tetap tidak terkenal, tetap tidak teranggap, karena ingin mencari jalan selamat dan mendapatkan keberuntungan. Itu yang ahabu ilayya, aku tidak dikenal, itu yang lebih aku sukai. Kemudian Usair ibn Jabir mengatakan, maka ketika tahun depan tiba, ya, hajja rajulun, ada seorang yang berhaji, dan dia adalah min asrafihim, dari tokoh kabilah Qoran. Lantas orang ini bertepatan berjumpa dengan Umar. Lantas Umar bertanya kepada orang tersebut tentang kabarnya Uwais. Maka kepala atau tokoh Bani Qoran ini mengatakan, aku tinggalkan dia Rassal Bait. Rassa itu maknanya Asyai Al-Bali, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak bernilai. Sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak bernilai. Qalilal mata, di rumahnya hanya ada sedikit barang. Ini kata-kata qalilal mata adalah tafsir untuk Rassal Bait. Ya, berarti ini dinilai semakna. Intinya adalah hidupnya susah, barang-barang di rumahnya adalah barang yang jelek. Lantas Umar menyampaikan kepada tokoh Bani Qoran ini, bahasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, datang kepada kalian Uwais ibn Amir bersama bala bantuan, pasukan bala bantuan dari negeri Yaman. Dia adalah bagian dari kabilah Murad, yang lebih tepatnya dari kabilah Qoran dan seterusnya. Maka jika engkau mampu supaya dia memintakan ampunan untukmu, lakukanlah. Akhirnya orang tersebut, kepala suku Qoran ini, mendatangi Uwais setelah pulang haji dan mengatakan, mintakanlah ampunan untukku. Uwais mengatakan, engkau baru saja melakukan safar yang baik, yaitu safar haji. Maka engkaulah yang seharusnya memintakan ampunan untukku, kata Uwais. Maka berarti anggapan apa ya? Doa orang yang baru pulang haji itu mustajab, itu satu anggapan yang bisa kita katakan tidak keliru, ya, karena Uwais ketika ini kepala suku Qoran pulang haji langsung ke rumahnya Uwais, malah minta ampunan atau minta doa kepada Uwais. Uwais mengatakan, engkau yang baru saja pulang dari safar yang saleh, safar yang baik, selayaknya engkau yang memintakan, selayaknya aku yang meminta kepadamu agar engkau berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Demikian kata Uwais. Maka persepsi bahwasannya ini pulang haji layak untuk dimintai doa, ini persepsi yang tidak keliru, sebagaimana persepsi Uwais terhadap orang yang salah satu tokoh Bani Qoran yang datang ke rumahnya Uwais. Lantas Uwais berkata, apakah engkau berjumpa dengan Umar? Maka orang tersebut iya, mengatakan. Ya, iya, kata orang tersebut. Akhirnya Uwais mendoakan ampunan untuk orang itu. Fafatona lahun nas. Aitafattanu lahu wa arafu manzilatahu indan nas. Gara-gara ini maka masyarakatnya mengetahui kedudukan dan keistimewaan Uwais. Fangtolaqa ala wajihihi, maka fangtolaqa ala wajihihi maknanya dhahaba haitsu arada minal ardi, maka kemudian beliau pergi ke tempat mana saja yang beliau inginkan. Kata Usair, perawi kisah dari Umar, wakasautuhu, dan aku pakaikan untuk Uwais burdatan, satu kain yang bisa digunakan untuk menyelimuti badan. Fakana Uwaisun, maka adalah Uwais, kulama ro'ahu insanun, setiap kali ada orang yang melihat Uwais, maka orang yang melihat akan komentar, min aina li Uwaisin hadhil burdata. Dari manakah Uwais itu mendapatkan kain ini? Artinya, siapakah orang yang memberikan hadiah kain ini kepada Uwais? Maka kalimat komentar orang ini menunjukkan istibaat menilai mustahil dan memustahilkan kalau orang-orang mengenalinya. Karena beliau adalah bukanlah orang yang terkenal, orang yang tidak teranggap. Namun keadaan tersebut berubah setelah orang-orang mendengar hadisnya Umar, maka mereka pun mengenali Uwais dan mereka pun mengrumuni Uwais. Sehingga Uwais kemudian memilih tadi, fantolaka ala wajihi, pergi ke tempat-tempat yang lainnya agar ke tempat-tempat yang dia berharap tidak ada orang yang mengenalinya. Nah, kemudian kita kembali ke ini, ke Riyadhus Salihin. Kemarin hadisnya sudah selesai dibaca ya. Ya, kita lanjutkan penjelasan sejumlah hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi di bab ini, bab tentang memuliakan orang-orang soleh, para ulama dan ahlul khair, orang-orang yang baik. Disampaikan di sarahnya hadis-hadis ini berkenaan dengan bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu sepatutnya kita memuliakan orang yang berilmu, menghormati mereka, memuliakan mereka, berkawan dengan orang-orang yang baik dan orang yang saleh, berkunjung ke rumah mereka dan meminta mereka untuk berkunjung ke rumah kita dan semacam itu. Maka di hadis yang pertama dari Anas radhiallahu anhu, ada seorang Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, kapankah kiamat terjadi? Maka pertanyaannya dijawab dengan pertanyaan, apa yang telah engkau siapkan untuk berjumpa dengan kiamat? Maka orang tersebut mengatakan, rasa cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka dalam hadis ini terdapat pelajaran bahasanya, laisa sya'nu kula sya'ni, yang paling penting itu bukanlah seorang itu sibuk bertanya, kapan akan mati, di manakah akan mati. Namun yang paling penting untuk dipikirkan itu adalah dalam keadaan apa akan mati. Apakah mati dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik, ataukah akhir yang jelek. Oleh karena itu Nabi mengatakan pada orang tersebut yang bertanya kapan kiamat terjadi, yang diantara maknanya kiamat bisa dimaknai kiamat kecil, berarti kapan saya mati. Maka Nabi katakan, apa yang telah engkau siapkan untuknya. Artinya tidak perlu tanya kapan kiamat terjadi, tidak usah ditanya, dia akan datang sendiri. Dan yang lebih penting adalah apa yang disiapkan untuk menjumpai waktu itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nazi'at, yas'alunaka anisa'ati ayyana mursaha, Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya. Demikian juga di surat Al-Ahzab ayat yang ke-63. Banyak orang bertanya kepadamu anisa'ah tentang kiamat. Jawablah, innama ilmuha indallah. Pengetahuan tentang kapankah kiamat terjadi itu ada di sisi Allah. Wa mayudrika la'ala sa'ata takunu qariba. Dan engkau tidak tahu boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Demikian juga di surat Asy-Syura ayat yang ke-17, wa mayudrika la'ala sa'ata qarib. Tidakkah engkau tahu bahasanya kiamat itu dekat? Namun lakinna sya'na, akan tapi yang penting adalah apa yang disiapkan untuk berjumpa dengan kiamat. Amal apa yang telah dilakukan? Apakah kita telah bertobat dan kembali kepada Allah? Apakah kita telah bertobat dari dosa-dosa kita? Hadza huwal muhim. Ini pertanyaan yang lebih penting dibandingkan pertanyaan kapan kiamat terjadi, kapan kita mati, di mana kita akan mati, dan semisal itu. Demikian juga ada hadis Ibnu Mas'ud tentang keutamaan mencintai Allah dan Rasulnya. Bahasanya, jika seorang itu mencintai seseorang atau sekelompok orang, maka dia akan menjadi bagian dari mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan membersamai orang yang dia cintai. Anas mengatakan, maka tidaklah kami gembira setelah nikmat Islam dengan satu nikmat sebagaimana gembiranya kami dengan hadis ini, yaitu kalimat al-mar'u ma'a man ahabba. Maksudnya seseorang itu akan membersamai orang yang dia cintai. Kata Anas, aku cinta Allah dan Rasulnya, aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar dan Umar. Maka aku berharap bisa bersama dengan mereka meskipun amalku tidak semisal dengan mereka. Ya, maka seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Karena siapa yang mencintai sekelompok orang, maka dia akan nyaman dengan mereka dan berusaha mendekati mereka. Dan berusaha untuk berakhlak dengan akhlak mereka, meneladani perbuatan mereka, dan inilah tabiat manusia. Dan tentang hadis Uwais tidak ada, itu nanti dilewati ya, atau setelahnya. Kemudian hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala Umar ingin berangkat umrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tansana min du'aika, jangan lupa untuk mendoakan kami atau mendoakan kami, au asyrikna fi du'aika, libatkanlah atau masukkanlah kami dalam doamu. Kata Sa'd bin Utsaimin, hadis ini dhaif meskipun dinilai sahih oleh An-Nawawi. Karena An-Nawawi rahimallahu taala, metode beliau dan sikap beliau itu beliau bermudah-mudah dalam penilaian terhadap hadis, asalkan itu tentang fadailul a'mal, untuk motivasi dan menyemangati beramal. Wahada demikian pilihan sikap An-Nawawi, meskipun ini berasal dari niat yang baik, akan tetapi yang benar adalah mengikuti kebenaran, yang red yang sahih adalah sahih, yang daif adalah daif. Dan fadl a'mal itu bisa memotivasi dan menyemangati orang untuk beramal, itu bisa didapatkan tanpa mensahihkan hadis-hadis yang daif. Betul, Nabi SAW memerintahkan siapa yang melihat Uwais Al-Qarni atau Al-Qarni. Saya menurut ragu, namun yang tepat berdasarkan yang tadi sudah dibacakan di Sarasai Muslim, bacanya adalah Al-Qarni, bukan Al-Qarni. Agar siapa yang berjumpa dengan Uwais, agar minta doanya Uwais. Namun ini adalah satu hal yang bersifat khusus untuk Uwais, karena dia adalah seorang yang demikian berbakti dengan ibunya. Maka Allah ingin meninggikan nama baiknya di dunia ini sebelum mendapatkan balasan di akhirat. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan seseorang untuk meminta doa kepada orang yang lain. Padahal ada orang yang jauh lebih mulia dibandingkan Uwais. Abu Bakar jelas lebih mulia daripada Uwais tanpa ragu. Dan para sahabat yang lainnya juga lebih mulia daripada Uwais. Menimbang bahasanya mereka itu sahabat Nabi. Namun Nabi alaihi salatu wasalam di dalam memerintahkan seseorang untuk meminta doa kepada orang lain. Sehingga waswabu yang tepat, yang benar, annahu la yanbaghi ayatul ba'ahatun atu'a min ghairihi. Maka tidaklah sepatutnya, sekedar saran saja, tidaklah sepatutnya seorang itu gemar dan bermudah-mudah meminta doa kepada orang lain meskipun itu adalah orang yang saleh. Karena bermudah-mudah dalam minta doa itu bukanlah kebiasaan Nabi, tidak pula kebiasaan Khulafa'ur Rasyidin. Amma idza kana ad-du'a'u 'aman, adapun jika doa itu bersifat untuk kepentingan banyak orang, artinya engkau meminta kepada seseorang yang saleh agar mendoakan satu doa yang itu bermanfaat untuk banyak orang, semacam meminta kepadanya supaya berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan atau menghilangkan kekacauan dan kerusuhan yang terjadi di masyarakat atau semacam itu, itu tidak mengapa. Karena ini adalah untuk maslahat orang lain. Maka itu persis seandainya engkau memintakan harta namun untuk orang miskin, bukan untuk diri sendiri. Maka jika kita minta-minta namun untuk orang lain, minta-minta harta, minta-minta buka open donasi, namun untuk orang lain, orang yang fakir, orang yang punya, orang yang membutuhkan, itu kata Ibnu Utsaimin, fa innaka la tulamu ala hada wa la yudamu. Anda tidak dicela. Anda tidaklah dinilai buruk. Jika sa'alta almal lil fakir, minta-minta open donasi, minta-minta harta namun untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan, bukan kepentingan orang yang minta-minta. Maka ini bukan satu perbuatan yang tercela. Yang tercela itu minta-minta harta untuk diri kita sendiri. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasalam, maka sahabat itu minta doa kepada Nabi adalah kekhususan Nabi. Mereka meminta kepada Nabi agar Nabi mendoakan mereka. Sebagaimana seorang yang ketika Nabi menyampaikan ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka Ukasha ibn Mihsan berdiri dan mengatakan, wahai Nabi, berdoalah kepada Allah agar Allah jadikan aku bagian dari mereka. Kemudian Nabi mengatakan, engkau bagian dari mereka. Lantas ada orang lagi yang meminta, maka dalam rangka untuk supaya menutup, tidak menutup pintu agar tidak akan berderet antrian panjang orang yang minta doa kepada Nabi, maka Nabi katakan, sabaqaka biha Ukasha. Permintaanmu sudah didahului Ukasha, tidak ada lagi doa untuk itu. Dalil yang lainnya, sebagaimana seorang perempuan yang punya sakit ayan minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar disembuhkan, maka Nabi mengatakan, jika engkau mau, kudoakan kepada Allah agar Allah sembuhkan ayanmu. Namun jika engkau mau, engkau bersabar walakil jannah, dan untukmu surga. Karena diiming-iming surga, maka wanita ini mengatakan, aku bersabar, walakin akan tetapi, tolong doakan kepada Allah, saat aku kejang-kejang, karena ayan yang kambuh, tolong doakan wahai Nabi, supaya auratku tidak tersingkap. Alatang kasyifa aurati. Auratku tidak tersingkap saat aku kejang-kejang ketika ayannya kambuh. Kenapa? karena wanita ini malu. Wanita ini malu dengar cerita orang, tadi kejang-kejang sampai betisnya terlihat. Dia malu ketika ada informasi semacam ini. Dan inilah inilah mental dan karakter wanita salihah. Ya, dan karena janji Nabi ini, maka Ibnu Abbas mengatakan, siapa yang ingin melihat wanita penduduk surga, lihatlah wanita itu. Seorang wanita hitam, kata Ibnu Abbas. Wanita ini wanita hitam. Seorang wanita hitam yang dia memilih untuk sabar dengan penyakit ayahnya, padahal seandainya mau dia bisa minta doa sama Nabi dan sembuh sakitnya. Dan karena Nabi, jika engkau sabar tetap punya sakit ayan, aku jamin engkau surga. Dia memilih surga daripada kesembuhan sakitnya. Maka ini menunjukkan bahasanya sabar terhadap sakit itu buahnya surga. Dan ini menunjukkan karakter istimewa wanita ini, yaitu punya rasa malu ketika ada informasi, ada kabar, auratnya tersingkap saat dia kejang, saat dia tidak sadar. Padahal tersingkapnya aurat wanita ini ketika dia kejang, dan itu kondisi tidak sadar, dia tidak dosa. Karena ini kondisi tidak sadar. Dan apa yang terjadi tanpa kesadaran seseorang, dia tidak berdosa. Namun malu. Meskipun tidak dosa. Dia tidak berdosa, namun dia malu. Maka, dan ini rasa malu ini hilang pada banyak wanita di zaman ini. Kalau ini malu saat tidak sadar, auratnya tersingkap. Wanita di zaman ini dalam keadaan sadar menyingkap auratnya tinggi-tinggi. Dalam keadaan sadar dan tidak punya malu. Ini kontras sekali dengan wanita ini. Ini wanita ini malu padahal auratnya tersingkap dalam keadaan tidak sadar. Wanita di zaman ini ila man rahimallah tidak malu, menyingkap auratnya dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar, bahkan dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran, dia singkap auratnya, dia buka auratnya. Padahal kasus perempuan ini tersingkap. Bahasa Arabnya, ala tangkashifa. Ala tangkashifa. Inkashafa itu artinya tersingkap tanpa dia kehendaki. Tersingkap tanpa dia kehendaki. Dia malu, padahal itu tidak dia kehendaki. Tersingkap secara tidak sengaja. Kalau sekarang bukan inkasyafa, namun kasyafat. Kasyafat artinya membuka memang dengan penuh kesadaran. Falhasil, maka kesimpulannya bahasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam di antara kekhususan beliau adalah kemudian tempat untuk dimintai doa, adapun yang lain adalah fala tidak. Maka na'am lau aradal insan, jika seorang itu ingin minta doa kepada orang lain dan niatnya adalah kepentingan orang lain, di antaranya adalah ingin agar Allah memberikan pahala untuk orang tersebut karena mendoakan saudaranya, atau agar Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Karena jika seorang itu berdoa untuk orang lain tanpa sepengetahuannya, maka malaikat mengatakan amin. Dan untuk musim misal itu, maka amal itu tergantung niat. Fahadha lam yanwi dhalika, maka orang yang meminta ini tidaklah berniat dengan hal tersebut untuk kepentingan pribadinya, namun untuk kepentingan dirinya dan maslahat saudaranya yang dia mintai doa, maka amal tergantung niat. Wa amal masalah al-khasah, maka adapun jika minta doa tersebut adalah untuk kepentingan pribadi, maka itu kata sebagaimana kata Asy-Syafi'i rahimahullah, termasuk dalam minta doa jika itu untuk kepentingan murni, untuk kepentingan pribadi, itu termasuk dalam masalah al-madmumah, ngemis yang tercela. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiat kepada para sahabat untuk tidak meminta apapun kepada siapapun atau sebagian sahabat ini tepatnya berbaiat, mengambil baiat kepada sebagian sahabat untuk tidak minta apapun kepada siapapun. Jadi tentang hukum meminta doa kepada orang lain, maka perlu kemudian kita ingat bahwasanya tidak ada perintah semacam itu. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah masing-masing orang berdoa langsung kepada Allah. Allah katakan ud'uni fa'astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian langsung kepada-Ku, Aku kabulkan. Ya, maka itu yang diperintahkan, maka inilah yang afdal. Yang afdal adalah masing-masing orang berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ta'ida ta'ani. Doa langsung kepada-Ku, akan Aku kabulkan, Aku dekat dengan orang yang berdoa. Maka berdoa langsung tanpa memintanya kepada orang-orang tertentu itu yang itu al-afdal, itu yang paling afdal. Lantas bagaimanakah kalau minta doa kepada orang? Boleh ataukah tidak? Ulama berselisih pendapat. Dan tadi kita baca pendapat Syekh Ibnu Utsaimin yang mengatakan la yambari, hindari kalau bisa. Hindari untuk minta doa kepada orang. Kecuali dengan dua, hindari minta doa kepada orang meskipun orang soleh, kecuali dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, minta doa tersebut untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan umum. Yaitu minta hujan, ada orang soleh, ini minta hujan. Itu kepentingan umum. Untuk kepentingan umum. Kemudian yang kedua adalah manakala orang itu meminta doa kepada orang tertentu untuk maslahat orang yang dimintai doa. Untuk maslahat orang yang dimintai doa. Jadi niatnya adalah agar dia mendapatkan doa malaikat. Amin walaka bimithlin. Atau agar dia mendapatkan pahala mendoakan saudaranya. Jadi niatnya bukan agar doanya, permintaannya itu dikabulkan. Bukan. Namun untuk maslahat orang tersebut, orang yang dimintai doa. Ini kecuali dua hal ini. Kecuali dua hal ini. Lantas gimana dengan sahabat minta doa kepada Nabi gitu. Maka tadi beliau katakan itu khususiah. Itu khususiah Nabi. Ini seorang nabilah yang layak untuk dimintai doa. Oleh karena itu Umar bin Khattab ketika ada orang yang datang dan berdoa, doakanlah untukku, maka Umar mengatakan, lastu nabiyan. Saya itu bukan nabi. Ya, saya itu bukan nabi. Itu respon Umar ketika ada orang yang minta doa. Aku itu bukan nabi. Bukan tempat untuk orang untuk minta doa. Aku bukan nabi. Nah, kemudian gimana dengan pesan Nabi kepada Umar untuk minta doanya Uwais? Ya, maka kata tadi itu tidak jadi dalil. Karena itu adalah itu untuk memuliakan Uwais. Ya, tujuannya untuk memuliakan Uwais. Ya, bukan untuk semata-mata minta doa kepada Uwais. Namun ada makna dan maksud di balik hal itu. Jadi itu dimasukkan ke dalam kategori yang kedua. Minta didoakan untuk kepentingan orang itu. Umar minta doanya Uwais, coba bayangkan. Itu akan memuliakan Uwaisnya. Tidak memuliakan Umar, namun memuliakan Uwais. Kenapa? Umar saja minta doanya Uwais. Maka itu untuk kepentingannya Uwais. Kepentingan orang yang dimintai doa. Ini penjelasan dari Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan dalam masalah ini beliau mengikuti jejak Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Ini pendapat Ibn Taimiyah bahasanya layam bagi tidaklah sepatutnya minta doa kepada orang meskipun orang itu orang yang soleh kecuali dengan dua alasan yang telah disebutkan. Namun pendapat ini pendapat yang menyelisih jumhurul fuqaha, jumhurul ulama yang membolehkan. Tapi boleh itu bukan berarti menganjurkan. Membolehkan. Tidak masalah minta doa kepada orang. Sehingga oleh karena itu maka bahasa yang dipakai oleh Syaikh Muzaimin adalah layam bagi. Meskipun maksudnya ingin melarang namun menggunakan bahasa. Karena menimbang pendapat jumhur. Sehingga hanya pendapat jumhur itu boleh. Sehingga beliau tidak melarang, mencela. Itu namun mengatakan layam bagi. Tidak sepatutnya. Karena ini bukan satu hal yang menjadi kebiasaan Nabi dan para sahabat dan khulafaur rasyidin. Sehingga tidak menggunakan bahasa yang tegas, namun menggunakan bahasa saran. La yang bari, tidak sepatutnya. Kesimpulan dalam masalah ini, Allah Ta'ala a'lam, tak doa orang soleh atau orang yang berpeluang, mustajab doanya hukumnya boleh, namun boleh itu bukan berarti satu hal yang dianjurkan. Namun siapa yang melakukannya, silahkan, boleh, namun tidaklah kemudian kita motivasi orang minta doa sama itu sana lo, minta doa sama sana lo, tidak kemudian dimotivasi dan dianjurkan dan digiatkan bukan, non sekedar ya kalau ada yang minta doa tidak salah, minta ada orang yang minta doa boleh, yeah. Itu kesimpulan yang tepat dalam masalah ini. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.